Kodeke dorong aja buru-buru mas. Tampakannya ditarik mas aja buru-buru mas Karyanto. Dan di bong, di bong. Suwe temen mas. Uwis. Uwis ya. Tidak menghormat Pak Haji Jejen, walau hanya beberapa saat, mohon jangan merasa berat untuk berfoto di atas panggung ya. Ya. Foto green terus joget. Mbak EM. Karo Mas Karyanto. Karo siapa kan? Karo Mas Karyanto. Karo Karyanto. Minangka kedua mempelai sing lagi bahagia. Pantes bisa wang. Bisa wang. Lanak lan wadon. Si pengantin obat. Si pengantin. Manis mesemi. Manis mesemi. Karo somani. Karo somani. Jalmamu. Ala jalma mulia. Ada sini sini nok. Haji Jeje ni Gede man pantone mani Mama Haji Jeje Tuh apa mani Gede mas man Harton masing Mok Ayari lang mata Au Diganti Lara kerjani no keke Tobet Ya kan ya Iya bener Sumpah mati saturane Tuh apa mani Pak Haji Jeje keliling kota karo somang serok nang lirik mata Allah ada gerahnya karo somang Allah nomene ayu waduh ne ayu buat Mbak Diana pada setuju disambung satu lagu lagi apa lagunya pengantin terus terang baru terus ya terus terang jangan terus siji maning Mbak Diana.